aku menahan diri, terkurung di dalam sepi hidupku. Kira cintamu belum tersemi lagi, berhayal aku dalam angan, bermimpi aku dalam tidur sendiri. Cintamu kini bukan untukku lagi, cerita yang indah telah berlalu. Kini hatiku bagai di dalam sangkar rumah, panas tersiksa hidupku, tersiksa kekasih.